Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Buya yang saya muliakan dan saya hormati, pada hadirin hadirat semua yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang diberikan dan mohon maaf bila nanti pertanyaannya sudah sering dibahas mengenai ini Buya, mengenai sholat berjamaah. Di dalam Al-Quran bahwa wa'mur ahlaka bis-shalah wastaghfir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Tapi begini Buya, saya mohon dijelaskan mengenai lafaz wastaghfir 'alaiha gitu. Jadi kadang sholat di musholat itu kan begini Buya. Kebetulan di rumah saya itu dekat musholat, kemudian yang namanya jamaah kan kadang ada anak kecil, kemudian seorang imam yang agak, ya udah pujian agak lama tapi belum datang gitu. Apakah itu masuk dalam wastaghfir 'alaiha Buya? Kemudian apabila imamnya itu cepat itu bagaimana? Misalnya kan dalam sholat berjamaah waktu tarawih itu imam tuh cepat, jadi saya itu kalau baca Al-Fatihah kadang tertinggal. Kemudian bacaan tasbih waktu ruku, waktu sujud, doa waktu iktidal dan doa waktu duduk di antara dua sujud juga tertinggal. Mohon dijelaskan, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat berjamaah. Nah ini kelemahan musholat masjid kita itu ya begitu. Imamnya terlambat. Ujian sampai tenggorokannya putus. Nah, giliran ada orang lain yang akidahnya aneh-aneh masuk baru ngamuk dia. Kita ini suka ngamukan. Kenapa kita tidak benah? Memang masjid kita harus rapi, tertib. Kader orang yang punya bacaan bagus untuk jadi imam. Ada orang yang akidahnya sesat dan menyesatkan, akan tapi dia peduli dengan masjid. Tiba-tiba masuk masjid, tinggal di masjid tersebut, yang menguasai masjid, tiba-tiba larang maulid Nabi dan sebagainya. Nah itu jangan dikatakan mereka kuat, yang lemah adalah kita. Itu tidak di situ tok, itu banyak kejadian begitu. Sampai yang tukang adzan tukang iqamah itu sampai tenggorokan. Beliau datang, akhirnya waktu oleh sana sini enggak ada, sudah langsung komat. Allahu Akbar. Setelah komat jadi imam. Yang adzan dia sendiri, yang komat juga dia, yang jadi imam dia. Makmumnya malaikat. Itu ada. Kadang subhanallah, enggak tertib waktunya. Itu harus tertib, awal waktu paling bagus. Anggap sekarang sudah undang-undang, setiap masjid setelah 5 menit, 10 menit langsung komat. Jadi semua orang tahu. Jangan nunggu imam yang datang. Kalau nunggu imam yang datang, dijamin masjid enggak bisa ramai dan enggak ada disiplin waktu. Sebab orang kadang-kadang pengin tepat waktu. Saya ke masjid langsung pulang selesai. Masjid pulang selesai. Tapi karena sudah kebiasaan imamnya kadang-kadang ini. Jadi pujian seberapa jam imamnya baru datang dari sawah. Mandi dulu. Oh, habis mandi sudah terlanjur buatin kopi sama istrinya. Tetap dulu. Ah, enggak apa-apa, biar banyak pahalanya yang selawatan. Oke, enak bener tuh. Nah, ini masjid kita kayak begitu tuh. Sudah begitu waktu sholat tarawih ngebut. Nah ini masalah di masjid kita sudah. Jadi kalau yang semacam itu memang kita harus sabar-sabar mendidik orang sholat. Dan sabar dengan sholat. Tapi bukan maknanya sabar itu berarti kita menunda-nunda waktu. Justru sabar kita di dalam melaksanakan sholat adalah bagaimana kita tinggalkan pekerjaan untuk tahu awal waktu. Semuanya kita pikirkan demi sholat. Sampai dijadikan sholat itu adalah penyejuk hatinya. Nabi itu hiburannya dalam sholat. Jadi kalau ada waktu sholat terasa lama, Sayyidina Rasulullah selalu bertanya, ya Bilal, arih Nabi sholat. Kok belum waktu sholat? Jadi hiburannya adalah sholat. Ini baik. Jadi, hendaknya kita peduli dengan waktu sholat. Biasakan sholat itu awal waktu, sehingga sholat awal waktu itu adalah lebih utama. Waktul fadilah. Biarpun waktu zuhur dan waktu isya. Memang ada pendapat, waktu zuhur adalah diakhirkan sedikit agar tidak terlalu panas, sebab panasnya mentari itu adalah termasuk min fihi jahannama, itu termasuk dari api jahannam. Akan tapi ternyata riwayat ini dipadu dengan riwayat lain, tetap awal waktu adalah sunnah. Sebab panasnya, kalau sudah terik di padang pasir, biarpun asar masih panas itu. Pasir masih panas. Jam 3 masih panas. Maknanya apa? Maknanya bukan berarti kita harus menunda waktu, mengakhirkan waktu termasuk sholat isya. Memang pernah terjadi pada zaman Nabi ada orang menunda sholat isya untuk menunggu jamaah karena tidak ada lain. Masuk akal. Dan bisa yang semacam itu. Tapi dalam keadaan normal hendaknya biasakan sholat itu di awal waktu. Kecuali saat-saat sesaat misalnya sudah dikumpulkan orang, dan ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama pengajian habis maghrib. Tak tahu setelah itu isya, azan telah azan ditunda sedikit mundur. Karena apa? Ini jaga untuk kesempurnaan sholat. Jadi nggak apa-apa melanjutkan pengajian atau di sebuah pesantren itu ditunda waktunya, tapi untuk sebuah tujuan. Tapi sudah ditentukan jamnya. Sebab sering terpotong habis maghrib, tak tahunya langsung sholat, bubar biasanya anak-anak. Karena mereka perlu belajar, bolehlah isyaknya diakhirkan sedikit. Tapi ada waktu yang jelas, jam begini hendaknya sholat. Kalau jamnya nggak ditentukan, orang pada malas. Hei pak berangkat, ntar kadang-kadang nunggu masih lama. Udah kita anu dulu aja doh. Maka bikin mie dulu, giliran bikin mie komat, bubar nggak jadi sholat. Perlu disiplin ya. Kalau sudah ada disiplin, pokoknya setelah azan, dan azan hendaknya awal waktu. Azan itu awal waktu. Kalau pengen diangkat di menara, itu awal waktu. Kalau sudah kelewat waktunya agak lama, diangkat di menara makruh, bikin orang bingung. Ada di kampung-kampung, jam 4:30 ada azan. Allahu Akbar. Azan maghrib? Belum ya. Apa? Asar. Oh, baru pulang dari sawah rupanya. Makruh. Azan awal waktu. Makanya tukang azan yang digaji dengan tukang azan yang gratis beda cara azannya. Kalau tukang azan yang digaji wajib, dia memperhatikan waktu. Kalau tertunda, menjadi haram gajinya. Ayo. Karena dia itu untuk memberi waktu, menjelaskan waktu sholat. Digaji. Kalau gratis, ya tidak dapat keutamaan awal waktu. Dapat kesunahan azan. Beda ya. Makanya abda, pahala sunnah lebih gede dari pahala fardu, itu ada beberapa hal. Di antaranya, orang mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi pahalanya lebih gede dari yang menjawab wajib. Dua adalah orang, kalau temannya punya hutang, jadi, kalau kita memberi tempo, misalnya teman kita punya utang, gak bisa bayar, karena fakir, wajib. Bagi kita untuk memberi tempo, gak apa-apa, bayar aja bulan depan. Tapi gak boleh pakai tambahan. Hukumnya wajib, gak boleh kita maksa. Harus bayar! Nah ini kadang-kadang kita gak punya ilmu. Temennya sudah melarat, malah dijabel. Diambil tanahnya, diambil motornya, gak bisa kerja. Kalau kita dari awal meminjamkan uang kepadanya untuk menolong, di saat dia tidak mampu, fanadhiratun ila maisra. Wajib kita beri tempo. Sudah gak apa-apa. Pun pada dasarnya waktu saya minjemi kepadamu adalah untuk nolong. Kalau kamu tidak bisa sekarang, karena memang gak punya duit, bayar tahun bulan depan atau tahun depan. Wajib. Tapi ada sunnah lebih gede pahalanya. Apa? Gak usah ente bayar. Lebih gede pahalanya. Termasuk tukang adzan. Tukang adzan itu kalau gak pakai gaji, adzannya jadi sunnah. Melaksanakan ya, bukan adzan. Kalau adzan sunnah memang. Melaksanakan adzannya tukang adzan yang gratis, hukumnya sunnah. Tapi yang dapat gaji, hukumnya wajib. Makanya pahala sunnah di sini lebih gede daripada wajib. Baik. Nah, itu di antaranya. Kemudian kalau ada sholat tarawih ngebut, ngebutnya sampai enggak karu-karuan, baca Qur'annya enggak benar. Amin. Hukumnya bagi makmum adalah haram mengikut, dan bagi imam pun kalau tidak mentakzir imamnya dosa. Jadi kalau ada imam ngebut itu langsung dibawa ke mahkamah di rotan gitu. Imam Nawawi jelaskan itu. Karena dia membaca Al-Quran main-main lahan. Haram hukumnya. Maka kita bermakmum dengan orang yang ngebut. Ngebut itu hurufnya enggak kebaca. Kalau misalnya masih cepat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Masih kebaca enggak? Amin. Amin. Orang tua yang kasih anak. Suruh kok. Masya Allah. Dan lebih capek. Ya itu biasanya. Terawihnya orang yang akidahnya benar tuh. Itu terawihnya orang akidahnya benar. Ahli sunnah wal jamaah syariah yang akidahnya benar. Kita akan dia benar. Terawihnya yang 20 itu biasanya. Jangan kalah yang sama akidahnya gak benar. Akidahnya sesat, akidah ini. Tapi kalau sudah urusan begitu serius. Ngatur barisan paling rapat seperti yang diajarkan Nabi. Kita barisannya melentang-lentang sana. Bolong-bolong barisannya. Miring sana, miring situ. Disenggol diajak ngelusin barisan, masih luas saja kok. Lah ini. Enggak mau ngaji ini, hanya berbangga. Akidahku benar, akidahku benar. Sampai ustadznya pun bisa salah nanti. Jadi kita perlu belajar ya, insyaallah. Haram berjamaah dengan orang yang bacaannya ngebut sampai tidak kebaca matnya, kebaca hurufnya dengan jelas. Karena itu lahan yang disengaja, hukumnya adalah haram.